Mitra bisnis, dana anggaran daerah yang mengendap di Bank Umum Nasional atau Bank Daerah pada setiap akhir periode anggaran semakin menggelembung. Per akhir tahun lalu, anggaran yang mengendap mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, yakni sebesar 109 triliun rupiah. Padahal, seharusnya anggaran itu bisa dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur atau hal lain yang meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Untuk membahas hal tadi, segera kita berbincang dengan ekonom CSIS, Pandey Raja Silalahi. Pak Pandey, bagaimana komentarnya soal ini? Saya melihat ya mereka memang waktu mengajukan anggaran itu tidak berdasarkan rencana yang jelas dan yang sudah akurat, sehingga di dalam pelaksananya mengalami hambatan yang bersifat teknis, karena uangnya sudah tersedia nggak bisa dibelanjakan, kan berarti yang melaksanakannya yang kurang beres itu. Kalau ini rekor tertinggi ya tidak heran, karena selama ini daerah sebenarnya belum sampai kepada bagaimana daerah itu dikembangkan secara baik. Bahkan coba lihat itu banyaknya kepala daerah yang harus berurusan dengan KPK. Jadi memang sangat memprihatinkan kalau saya melihat bahwa itu meningkat terus ya. Sebenarnya yang paling penting sekarang diciptakan itu ada harus ada stick and carrot. Harus ada, kalau mereka tidak bisa membelanjakan, ya langsung saja dikurangi kan anggarannya untuk yang akan datang kan. Artinya harus ada dengan ketat keterlambatan penggunaan anggaran dan juga detailnya kan. Bukan hanya kesalahan pemerintah pusat ya, tetapi DPRD di daerah itu kan kita bisa mengetahui tugasnya bukan setiap rupiah yang dikeluarkan itu menghasilkan apa. Bukan itu kan. Mereka masuk ke teknis yang harus dikerjakan. Ini ya memang kesalahan sudah sangat mendasar di segi anggaran, bahwa DPRD seharusnya menanyakan setiap rupiah yang dikeluarkan itu menghasilkan apa, akibatnya apa. Itu yang seharusnya ditanyakan kepada eksekutif. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan agar daerah bisa profesional dalam pengelolaan anggaran, Pak Pandey? Ada 1-2 daerah yang bisa menggunakan anggarannya secara baik, tapi beberapa daerah tidak dapat menggunakan karena rencananya ini tidak jelas sekali kan. Jadi tidak disiapkan dengan matang, yang mereka sasarannya pada umumnya kan datang ke Jakarta bagaimana mendapat anggaran yang sebesar-besarnya bagi daerahnya. Bukan bagaimana mendapatkan anggaran yang menunjang pembangunan sehingga dalam pelaksanaannya terjadi keterlambatan, juga unsur ketakutan nanti akan kena dengan korupsi kan, itu menjadi menonjol. Tapi sebenarnya itu adalah alasan karena dalam perencanaan itu sudah kurang baik. Sekarang apa yang harus dilakukan? Saya pikir ya memang kita perlu mengembangkan lagi kemampuan daripada eksekutif di daerah. Misalkan untuk perbaikan aliran sungai katakanlah, kita bisa melihat debit air dari berapa ke berapa kan. Untuk penciptaan lapangan kerja, tenaga kerja yang bertambah dari berapa ke berapa, tambah berapa persen kan itu. Jadi ada ukuran-ukuran daripada penggunaan setiap rupiah itu, yang saya maksudkan, yang biasa disebut dengan 1 rupiah itu menghasilkan apa dari anggaran. Biasanya begitu. Jadi bagaimana seharusnya sanksi yang bisa dijatuhkan kepada daerah yang tidak baik dalam menggunakan anggarannya? Ya kalau ukurannya sudah bisa nanti kita kepada output input itu kan, itu lebih baik. Menyimpang sekian persen tidak akan dinaikkan anggarannya. Tapi yang sekarang yang mungkin bisa dikatakan tidak bisa menghabiskan anggaran secara benar, dia tidak diperkenankan untuk meminta anggaran berikutnya. Dikatakan bahwa anggaran masih mengendap sekian persen, tidak ditambah anggaran di tempat lain. Jadi bisa menciptakan persaingan di setiap unit di daerah kan. Segala segi bisa dikenakan hukuman, tapi itu mungkin agak repot. Tetapi bahwa pengenaan sanksi itu perlu, paling penting untuk diumumkan ke masyarakat kan? Dan dilakukan Departemen Keuangan. Waktu mengajukan juga sekian banyak yang terlambat dulu kan, begitu dihukum, diumumkan, maka yang mereka akan berlomba-lomba untuk mempercepat. Bukankah otonomi dan penyaluran anggaran ke daerah ini seharusnya membuat daerah-daerah semakin mandiri dan mampu mensejahterakan masyarakatnya, Pak Pandey? Saya memeriksa APBD-nya banyak kali daerah itu. Bukannya tambah mandiri, tambah tergantung. Bahkan beberapa daerah sudah harus bangkrut. Ada daerah tingkat ketergantungannya itu di atas 90%, bayangin. Harus mengandalkan pusat. Belum mampu untuk mandiri, tapi itu yang dilakukan oleh daerah sama DPR pusat kan. Pemekaran-pemekaran tanpa menghitung apakah pemekaran itu akan menjadi baik atau justru menjadi lebih buruk. Demikian ekonom CSIS Pandey Raja Silalahi. Saya Gery Sadewa.